Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama taslima katsira amma ba'd. Pada kesempatan pagi hari ini kita lanjutkan kajian tentang syarah dari At-Talatsatul Usul yang ditulis atau diberi penjelasan oleh Syekh Ubaid Al-Jabiri hafizahullah taala. Kita sampai kepada pembahasan tentang al-faidah, fawaid dan wal ahkam dari ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Adapun al-faidatut tsaniyah pada halaman 44. Al-faidatut tsaniyah, faidah yang kedua. Al-imanu biwujudil jinn. Al-imanu biwujudil jinn. Beriman kepada adanya jin, mengimani bahwasannya jin itu memang benar-benar ada. Wa annahum mukallafuna, dan sesungguhnya mereka bangsa jin, mukallafun adalah termasuk yang dibebani syariat. Mithlul insi, seperti juga manusia, seperti manusia. Jadi hukumnya jin sama dengan hukum jin sama dengan hukum manusia. Kalau manusia taklif dibebani dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka demikian pula halnya jin juga dibebani dengan syariat-syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fal muti'uhum, adapun apabila para jin tersebut taat, at-tawabu, maka dia mendapatkan pahala, mendapatkan balasan ganjaran dari ketaatannya. Wa yastahiqu 'asihumul 'iqab, dan para jin itu pun berhak untuk mendapatkan al-iqab, yaitu sanksi, mendapatkan hukuman manakala dia asif, manakala dia bermaksiat. Ini faedah yang kedua, bahwasanya hukum terhadap jin sama dengan hukum terhadap manusia. Demikian pula jin ada yang muslim, ada yang kafir. Sebagaimana manusia ada yang muslim, ada yang kafir. Di antara jin yang muslim ada yang beriman, taat, beribadah. Demikian juga manusia. Demikian seperti halnya manusia. Ini adalah faedah yang kedua tentang keberadaan jin. Al-amru tsalits, perkara yang ketiga, bulughu risalati Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil jinni wal ins. Bulugh, sampainya risalah, yaitu apa yang dibawa oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam lil jinni wal ins, kepada jin dan manusia. Qala wa qad dallad dalil, dan sungguh dalil yang demikian ini telah ada. As-sarih min al-Qur'an, dalil yang demikian ini, dalla dalil sarih min al-Qur'an, yaitu dalil yang memang jelas dari Al-Qur'an. Wa sahihu min as-sunnah, dan dalil itu jelas sahihnya dari as-sunnah, ala dhalik, tentang hal yang demikian itu. Fa min al-Qur'an, maka dalil berdasarkan dari Al-Qur'an, suratul jin, yaitu surat jin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni. Katakanlah uhiya ilayya, bahwasannya telah diwahyukan kepadaku, annahu istama'a, sesungguhnya telah mendengar, nafarun minal jin, sekelompok kalangan dari jin. Faqalu, kemudian para jin itu, rombongan jin itu menyatakan, inna sami'na, sesungguhnya kami telah mendengar Qur'anan ajaba, Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi, memberi petunjuk kepada bimbingan. Fa'amanna bihi, maka kami pun beriman kepada Al-Qur'an tersebut. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan kepada Rabb kami dengan sesuatu pun. Ini surat jin. Jadi berdasarkan ayat Al-Qur'an, jin itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang syariatnya sama dengan kita. Syariatnya sama dengan manusia. Karena apa? Karena syariat yang dilaksanakan, diperbuat atau diamalkan oleh jin adalah syariat yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di dalam surat Al-Jin ayat 1 dan 2 ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasannya serombongan jin telah mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya bahwasannya jin-jin tersebut itu adalah termasuk makhluk Allah yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa buktinya? Buktinya mereka menyatakan inna sami'na Qur'anan ajaba. Sesungguhnya kami telah mendengar Al-Qur'an yang menakjubkan. Kemudian jin itu pun bertauhid, walan nusyrika bi rabbina ahada. Jin itu bertauhid yang ditemui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian wa fil haditsi sahih, di dalam hadis yang sahih, hadis riwayat Bukhari di dalam kitab tafsir suratul jin, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ijtama'a bi wafdil jin. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bertemu, berkumpul bi wafdil jin, dengan para utusan jin. Yaitu dengan para utusan jin. Waalaikumsalam. Faqara'a alaihimul Qur'an, maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membacakan kepada utusan-utusan jin itu Al-Qur'an, membacakan Al-Qur'an. Wa da'ahum ilal Islam, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak para jin tersebut untuk memeluk Islam. Farisalatu balaghathum, maka risalah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sampai kepada mereka. Kama balaghatil ins, sebagaimana risalah itu telah sampai kepada manusia. Ini yang ketiga. Jadi dari surat ataupun ayat hadis menunjukkan bahwasannya jin adalah menunaikan syariat-syariat dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ar-rabi'atu, faedah yang keempat, ar-raddu ala man yaqul minal aqlaniyin wa falasafiyin atau filsif. Falsafiyin, yaitu para filosof, para aqlaniyin, orang-orang yang mengedepankan kepada akal, arad 'ala man yaqul, bahwasannya bantahan terhadap orang-orang yang menyatakan, yaitu orang-orang dari kalangan aqlaniyin, mengedepankan akal, dan orang-orang dari kalangan filosof, atba'ul madrasatil falasafiyah, yaitu para pengikut madrasah falsafiyah al-aqliyah al-mu'asirah, yaitu madrasah filsafat akal modern. Innal jinna miqrabat, orang-orang yang mengedepankan akal, filsafat ini, menyatakan sesungguhnya jin itu adalah miqrabat, yaitu miqrabat wa jarathim, ya, mikrobakteri atau apalah namanya, entah, semacam itulah, semacam bakteri, mikrobat, ya, atau yang lainnya, mikroba, iya. Di Indonesia kenapa? Mikroba, istilah kedokterannya apa? Mikroba. Iya, mikroba, bakteri, wa jarathim itu artinya bakteri. Wa hadza yakdzibuhu syar'i, dan ini adalah mendustakan terhadap syariat. Walhis, baik mendustakan secara syariat ataupun secara alhis, fisik, walakal, dan akal manusia, itu dusta. Fasyar'u, kedustaan secara syariat, ma taqaddama minal ayat, sebagaimana telah dijelaskan pada ayat yang terdahulu. Apa itu? Yaitu bahwasanya qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jin, bahwasanya telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok dari kalangan jin telah mendengarkan, mendengarkan apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, mereka kemudian menyatakan, para jin itu menyatakan, inna sami'na qur'anan ajaba, sesungguhnya Al-Qur'an ini sungguh menakjubkan. Ini dari kalangan jin. Artinya bahwasannya ayat ini menjelaskan tentang keberadaan jin. Jin itu bukanlah sejenis bakteri. Jin itu bukanlah sejenis mikroba. Jin itu bukan sejenis, ya, sejenis apa? Sejenis virus atau yang lain-lainnya. Ya. Jin adalah jin, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Qala wa ma madat al-isharatu ilaihi min al-hadits. Dan apa yang telah lalu, yang diisyaratkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa isyaratnya? Isyaratnya bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima utusan para jin. Menerima utusan para jin. Nah, sehingga dengan demikian apa? Jin itu memang makhluk, bukan bakteri, bukan yang lain-lainnya. Wal aqlu, kemudian bertentangan dengan akal. Artinya pendapat dari kalangan filosof, orang-orang yang belajar filsafat ini, orang-orang aqlaniyun yang mengedepankan akalnya, bertentangan dengan akal itu sendiri. Bertentangan dengan akal itu sendiri. Kenapa? La yu'rafu anna risalata, bahwasanya tidak diketahui sesungguhnya risalah, balagatil mikrobat, ya, risalah itu disampaikan kepada mikrobat. Wal hasyarat, wal hasyarat, dan juga kepada serangga-serangga, tidak. Faman rasul al-hasyarat, siapa orang yang diutus kepada serangga-serangga, kepada bakteri-bakteri? Tidak ada. Maka Allahu subhanahu wa ta'ala lam yasra' syara'i, syara'i'a illa lil uqala'i min khalqihi. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menjadikan syariat, menentukan syariat dari berbagai macam syariat yang ada, kecuali untuk orang-orang yang uqala, yang memiliki akal, yaitu orang-orang yang memiliki akal. Min khalqihi, dari makhluknya. Siapa yang memiliki akal? Hanya manusia. Binatang tidak memiliki akal, tumbuhan tidak memiliki akal, dan makhluk-makhluk Allah yang lainnya itu tidak memiliki akal. Kalau demikian, risalah ini untuk siapa? Untuk manusia. Dan untuk jin yang juga perilakunya sama seperti manusia. Cuma bentukan jin itu asalnya dari yang lain. Kalau manusia dari tanah, jin dari yang bahan yang lainnya, dari api. Maka dari sini jelas tidak ada manusia yang diutus kepada bakteri atau kepada serangga atau kepada yang lainnya. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus rahmatan lil alamin, untuk segenap alam semesta ini. Memberi rahmat untuk segenap alam semesta ini. Ini secara akal. Jadi secara akal tidak ada bakteri atau mikroba yang kemudian menerima ada utusan Allah subhanahu wa ta'ala datang ke sana. Qala ammal his. Ammal hisu, yaitu adapun secara fisik, bahwasannya menyatakan jin itu adalah sejenis bakteri, sejenis mikroba dan lain sebagainya, itu adalah dusta. Karena secara fisik itu sendiri, faqad tawattara fil akhbarin nas, sungguh kabar manusia, berita, informasi tentang hal yang demikian ini telah mutawatir. Banyak manusia yang menyatakan atau menjadikan pendapat bahwasanya jin itu adalah memang makhluk Allah, bukan sejenis mikroba ataupun bakteri. Wa bin naqliil udul, dan dengan menukilnya secara adil, artinya secara jujur. Ya, secara jujur. Ru'yatil jin, bahwasanya mereka melihat jin. Melihat jin. Wa min dzalikum aidan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Demikian juga Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ra'ahum fil haditsis sahih, bahwasanya Abu Hurairah pernah melihat jin berdasarkan hadis yang sahih. Alladzi rawahul Bukhari fi kitabil wakalah, sebagaimana diungkapkan oleh al-Imam Bukhari di dalam kitab sahihnya, bab tentang masalah wakalah. Bab masalah wakalah yaitu mewakilkan. Jadi Rasulullah, ceritanya kan Rasulullah SAW sebagai amil menampung zakat. Tapi kan kemudian diwakilkan kepada sahabat Abu Hurairah. Tidak ditangani langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Haditsin tawil, hadisnya panjang. Wa fihi, intinya di dalam hadis tersebut, anna Abu Hurairah amsaka bihi lamma jaa yahatu min as-shadaqah, bahwasanya Abu Hurairah mengumpulkan apa-apa yang datang kepada beliau di mana mereka, orang-orang itu, menyerahkan zakat atau sedekahnya. Salatatun ayyam, itu selama 3 hari. Wa Abu Hurairah yuhaddiduhu bi raf'ihi ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yata'allal. Dan kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu kemudian mengadukan hal yang demikian ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengangkat bi raf'i ila Nabi, mengangkat masalahnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kemudian menyampaikan alasan-alasannya. Wa annahu dzu'iyal, bahwasanya dia itu, jin yang datang itu memiliki keluarga. Wa sahibu hajah, dan memiliki teman yang punya kebutuhan. Fil marratil akhirah, kemudian pada kali yang terakhir, lamma ra'a aduwallah, ketika Abu Hurairah melihat musuh Allah itu, mara'a minal jad, maka tiadalah dia melihat dari kesungguhannya. Qala ya Abu Hurairah da'ni, wahai Abu Hurairah, tinggalkan dia, biarkan dia. Wa ulaika ayatun idza qara'taha la yuqarribuka syaitan. Uallimuka, aku akan mengajarkan kepadamu ayatan, satu ayat, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza qara'taha, apabila engkau membacanya, la yuqarribuka syaitan, maka syaitan tidak akan mendekat. Qala ma hiya, maka kata Abu Hurairah, apa itu ya Rasulullah? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dan seterusnya, yaitu membaca ayat kursi. Ini ayat kursi adalah penangkal jin, syaitan, iblis dan lain sebagainya. Idza awaita ila firasyik faqraha, apabila engkau telah terbaring di tempat tidurmu, artinya mau tidur, mau tidur, maka bacalah ayat tersebut, ayat kursi. Falan yuqarribaka syaitan, maka syaitan tidak akan mendekatimu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi berkata kepada Abu Hurairah, sadaqaka wa huwa kadzub. Dia itu membenarkanmu, tetapi dia itu sebenarnya dusta. Ata'lamu man tuqatibu ya Aba Hurairah mundu thalathin? Qala la, qala dhalika syaitan. Ata'lamu, apakah engkau tahu wahai Abu Hurairah, siapa yang berbicara dengan engkau itu? Karena jinnya itu, setannya ini menyerupai seorang manusia. Abu Hurairah tidak tahu. Tahukah engkau Abu Hurairah yang berbicara kepada engkau selama sebanyak 3 kali itu? Qala la, maka jawab Abu Hurairah, tidak. Qala dzalika syaitan, maka itulah syaitan. Qala wa ilal yaumi, dan pada masa sekarang ini, hingga hari ini, tablighuna akhbaral udul, kita telah menyampaikan berita-berita yang udul, yang adil. Fi masyahidatil jin, dalam masalah kesaksian-kesaksian tentang adanya jin itu sendiri. Ini terkait faedah daripada ayat wa ma khalaqtul jin wal insa illa liya'budun. Jadi yang dimaksud dengan jin bukanlah benda halus, benda yang tidak bisa dilihat dan lain-lainnya. Nanti berbicara tentang masalah jin banyak ceritanya. Sekelompok pengajian di kota Surakarta, ada yang tidak percaya kalau kalau jin itu bisa menjadikan seseorang kesurupan, tidak percaya. Jadi orang kemasukan jin itu tidak percaya. Sebab percayanya orang masuk ke dalam jin yang dipercayai. Kalau manusia kemasukan jin tidak percaya, tapi manusia masuk jin percaya. Karena banyak mahasiswa yang pakai jin. Tapi kalau manusia kemasukan jin, Kelompok pengajian ini tidak percaya. Ketidakpercayaan mereka berdampak sekian banyak. Jadi bukan hanya tidak percaya kepada manusia itu tidak apa masuk kemasukan jin, bukan hanya itu. Karena nanti akan dia akan menafikan hadis-hadis lain yang terkait dengan masalah ini. Kalau dia sudah tidak percaya manusia bisa kemasukan jin, berarti dia akan menafikan hadis tentang masalah ruqyah. Padahal hadis-hadisnya sahih. Dari satu tidak percaya, maka akan mendustakan hadis-hadis yang lainnya. Padahal hadis-hadisnya sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia tidak akan percaya tentang ruqyah. Kemudian dia akan mendustakan perkara-perkara lainnya yang terkait permasalahan jin. Sampai dikatakan bahwasannya tidak ada itu Nyi Roro Kidul. Padahal entah namanya apa, yang jelas itu kan jin. Ya. Nah ini amirnya, pimpinannya ini gak ada Nyi Roro Kidul. Ya kalau kita percaya, kalau ada masyarakat yang mengatakan Ratu Pantai Selatan itu Nyi Roro Kidul, ya kita bisa saja percaya. Percayanya apa? Ya itu adalah bahagian dari kelompok jin itu tadi. Ya, Nyi Roro Kidul, entah namanya Nyi Roro Kidul, entah namanya Genderuwo, entah namanya Gundul Klimis. Ya kan? Ada kan istilah Gundul Klimis? Ada enggak? Ada. Hah? Ipin-ipin. Di dalam terminologi masyarakat Gunung Merapi yang saya baca dari buku Sosiologi Gunung Merapi, itu ada kepercayaan di masyarakat sana, entah yang di daerah Selo ataupun di daerah mana itu, Mbah Marijan segala macam, mereka mempercayai adanya Gundul Klimis. Gundul Klimis ini adalah jin. Yang nama itu di setiap daerah berbeda namanya, tapi intinya jin. Entah namanya Nyi Blorong, entah namanya Genderuwo, entah namanya Jurik, kalau di Jawa Barat Jurik. Entah namanya apa lagi di Jawa? Kuntilanak. Entah namanya kuntilanak atau apapun namanya, yang jelas itu adalah bagian daripada fenomena jin. Nah, kita tidak bisa mengatakan tidak ada Nyi Blorong. Sebentar, apa yang dimaksud Nyi Blorong atau apa yang dimaksud dengan Nyai Ratu Pantai Selatan? Itu adalah jin yang mereka katakan menguasai Pantai Selatan. Yang menguasai dalam bahasa terminologi sosiologi orang Jawa namanya Baureksa, iya enggak? Jadi mungkin saja ada pohon beringin besar usianya sudah tua kemudian angker di situ. Orang Jawa akan mengatakan di situ ada yang Baureksa. Bahasa kita di situ ada yang menguasai atau yang menunggu. Sama, ini penguasa Ratu Pantai Selatan misalnya. Sama, itu adalah jin. Kenapa kita bisa mengatakan seperti itu? Korinahnya, bahwasannya pihak keraton, dalam hal ini mungkin keraton Jogja, suka mengadakan upacara-upacara sesaji dalam periode tertentu. Misalnya di pantai, mana itu? Depok, apa? Parang Tritis, daerah apa namanya itu, ada batu. Batu yang di situ itu batu yang digunakan untuk upacara-upacara sajian itu, sesaji itu. Itu adalah bentuk-bentuk ritual untuk menyenangkan para jin. Yang ritual ini pun sama dilakukan oleh beberapa paranormal. Beberapa paranormal, dia meminta kepada pasiennya untuk menyediakan telur, tembakau, bunga-bungaan, atau ya, ayam hitam dari kedu misalnya. Ya, ayam hitam yang disembelih pada waktu-waktu tertentu, misalnya Jumat Kliwon. Ini adalah bagian daripada prosesi ya, untuk apa? Untuk memenuhi perjanjian antara dia, dukunnya ini, dengan bahasa inteleknya adalah paranormal, ya, dengan para jinnya. Ini kita katakan bahwasannya itu adalah proses jin. Ya. Entahlah namanya apa, mau Nyi Ratu Pantai Selatan, Nyi Roro Kidul, ya, si manis jembatan Ancol, atau apapun namanya, ya, jin tomang, jin ifrit, dan seterusnya. Yang namanya itu macam-macam. Setiap orang tentu akan berbeda. Setiap daerah tentu akan memiliki nama. Ya, hantu, tuyul, itu semua adalah bagian dari jin itu sendiri. Ya. Mau namanya Levi's, ya, itu boleh-boleh saja. Yang jelas itu adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan ya, dari kalangan jin. Dan ayatnya ada tegas, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Allah sudah menyebutkan di situ al-jin. Ya, itu adalah jin. Kalau ingin mengetahui lebih dalam, ada kitabnya yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Imam, Alamul Jin. Wah, alam jin. Nah, seperti apa? Baca sendiri. Baik, sampai di sini dulu tentang permasalahan faedah dari surat Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Bisa saja, mungkin saja dia punya murid-murid jin. Iya, bisa saja. Dari sana juga ada. Ada sepertinya. Nah itu Rasulullah SAW ngajari jin. Iya, Rasulullah sudah dibuatkan jin. Iya, bisa dari sahabat ada. Lalu ini masalah yang kemarin sedang berbeda, yang kayak misalnya ada pasien yang tiba-tiba ditemukan paku di sini. Iya. Itu dalam masalah sihir. Itu kena sihir. Tenung. Tapi dalam medis pun ditemukan sihir di ruang situ ada. Ada dianya. Ada. Itu gimana? Ya bisa saja mungkin. Pakunya paku besar-besar. Benar-benar paku apa cuma ilusi dibuat dari jin. Ya dimasukkan oleh jinnya. Dimasukkan oleh jinnya. Bisa saja itu terjadi. Dan itu sering terjadi. Orang itu istilahnya kena tenung atau kena sihir. Yaitu pengobatannya dengan rukyah. Di rukyah. Bisa keluar. Ya keluar, dan terutama tenungnya hilang nanti. Kalau tenungnya hilang, artinya si dukunnya ini kalah. Dalam pengertian kalah itu hancur dia, hilang sendiri nanti. Paku-paku itu pun akan menghilang nanti. Bismillah dengan izin Allah. Muntah darah misalnya, keluarnya silet, keluarnya apa namanya, pecahan beling. Sama seperti kalau kita, kalau misalnya pertunjukan-pertunjukan apa itu, debus misalnya, atau Reok Ponorogo, kan suka ada orang makan semprong ya. Nah itu sihir. itu sihir. Orang yang makannya sudah tidak ada kesadaran dia. Jadi dia makan semprong, makan paku, makan silet, ditelan saja. Itu sihir. Jadi sebelum pertunjukan, dukunnya itu memasukkan jin dulu ke dalam itu. Itu biasa seperti itu. Wallahu a'lam bissawab.